tak berjumpa diri aku dengan kekasihku. Di taman asri, di mana melati tumbuh, aku teringat selalu kepadaku dengan tersenyum menyayat hati. Melati putih menghiasi dada kiri, bagai tanda bakti. Aku setia menepati janji, berdua hidup semati. Selalu melati putih harum wangi, kau berikan kepadaku dengan tersenyum menyayat hati. Melati putih menghiasi dada kiri, bagai tanda bakti. Aku setia menepati janji, berdua hidup.